Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin rahim. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para raustoyo, alhamdulillah sinarengan kanugrahan saking Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami dereaken pengaosan menika. Mugi-mugi dipun tetepaken Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya, lan mugi-mugi agen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Dosaken menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi barikli fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya muti'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Fahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 83 baris kaping 11. Sehubungan kalih dawuhipun ingkang saderengipun iki, nek kowe karo Gusti Allah digawe nuruti perintah lan ning jero batin diparingi iso pasrah, kuwi berarti awakmu diparingi anugerah sing agung. Mula lek ningali agunge anugerah niku ampun didelok leh maringi. Ampun didelok wujude peparing. Tapi kedah ditingali hikmahe diparingi utawa ora diparingi. Lek diparingi hikmahe napa, lek ora diparingi hikmahe napa. Lah niku mengke ketemu. Dereng mesti wong sing diparingi wujud peparing niku diparingi hikmahe peparing dereng mesti. Semanten ugi tiyang sing boten diparingi wujud peparing kok terus hikmahe peparing boten nyampe niku yo boten mesti. Mboten. Mila niki terus dawuh niki enten istilah enggal malih. Wonten istilah tahsis wonten istilah tahlis. Laisa kullu man tabata tahsisuhu kamu la tahlisu. Laisa ora ono sapa kuluman saben-saben wong sabata kang wis tetep apa tahsisuhu istimewane man. Ora ana iku kamu la mesti sampurna apa tahlisuhu ikhlase man. Durung mesti wong sing jelas-jelas istimewa kudu diparingi ikhlas, ngoten mawon. Dereng mesti wong sing jelas-jelas duwe keistimewaan niku kok terus diparingi ikhlas sing sampurna dereng mesti. Dadi lek enten wong diparingi karomah ibarate ngoten lah. Diparingi ampuh, diparingi hebat. Upamane sampean donga tung tung tung tung tung tung moro dadak sugih. Kok dadak sugih iki berarti sampean diparingi murni ibadah itu kan. Lan yo ora mesti wong sing ikhlas niku kok terus metu karomah yo ora mesti. Niki diwi-diwi. Nggih. Mboten-mboten. Mboten mesti. Terus pundi? At-taksis sing dimaksud taksis niku napa to taksis? At-taksis utawi taksis. Posisi istimewa taksis niku. Hauna ing dalam kene-kene persoalan niku wa utawi ya taksis iku an yuzhira. Arep yen to ngetokaken sapa Gusti Allah, sapa al-haqqu Gusti Allah taala maha luhur Allah. Neto akan ala ba'di ibadihi yang atasnya setengah piro-piro kaulane Allah. Neto no asrotahu yang pemilihane Allah wa inayatahu lan pitulunge Allah wa tauliyata lutfihi lan oleh nguasakan kawelasane Allah wa riayatihi lan oleh ngreksa Gusti Allah. Jadi sing dimaksud taksis teng mriki nggih niku Gusti Allah niku ngetingalaken oleh gawe siji teng ngene kawulane sing iko ya gethu sing iko ya gethu. Lah sing gedhu sing siji diparingi mandi. Nah niku jenenge napa ngetokno asra tahu. Diparingi inayah, dikai maunah. Umi oleh waras. Niku. Dikai tauliyah niku dikai wewenang kalih Gusti Allah nyebar kawelasane Allah. Jadi ngene wong arep napa kecet-kecet arep mati ini didemek bathuke ngono tok waras akal niku jenenge tauliyatul lutfi kare Allah dipasrahi mengelola kawelasane Allah. Niku lha wis istimewa ta mboten? Kan napa ngruang niku. Nah, termasuk tauliyatul lutfi niku ya ora sekolah ora apa kok dadi presiden lho mboten niku tauliyatul lutfi. Mboten ora tau ngaji. Ora tau ketok lan jebu mondok kok pinter ngaji. Mboten niku nggih tauliyatul lutfi. Diparingi wewenang mengelola sifat welasé Gusti Allah. Wari ayat iki lan diparingi mengelola penjagaane Gusti Allah. Sakjane desa kono kuwi nek delok bentuke akeh wong main, akeh wong maksiat, kuwi mestine desa kono kudune wis disiksa mbek Gusti Allah. Tapi yo enek wong kuwi ning kono, delalah desa kono iku ora disiksa-siksa. Lan iku jenenge diparingi wewenang menjaga. Nggih, diparingi wewenang riayae Gusti Allah. Yo enten lho, tiyang sing ngoten niku enten kok. Angger ilang, jenenge enten sing ganti. Desa niku enten kaya-kaya di desa enten dukun bayi kan. Nggih. Niku lek dukun bayine sing sepo sedo kok enek sing kukul nah. Niku jenenge riayae Gusti. Allah pancen Allah kersa ngreksa anak turune manungsa niku jelas diparingi. Apa enek dukun bayi, enek tukang suwuk, ya enek dokter, ya enek iki sedua ya niku keistimewaan-keistimewaan. Termasuk taksis niku mboten kok kudu ngono sae lho, Pak. Taksis niku kudu wong sing gedhe ibadah. Kadang-kadang niku wonge ora salat bareng iso mandi kok. Lha itu. Enten tiyang. Lha jauh niki lek tenggen kula mriki lho, cukup lek teng mriki. Tenggen kula niku lek enten wong lara napa niku jenenge? Karani gatel sing teng pasti pakai sarung sakit mubeng teng weteng kencenge udel niku lho apa lek karo dak. Merintis-merintis gatel banget tapi teng weteng koyo sabuk ngoten. Sampai tepung biasa niku gatel banget. Niku lek cara nggen kula mriku sing iso nambani ku begas lho, bekas lontre. Jadi ngriku sowan ning ngene bekas lontre wong sing tau wong wedok sing tau nakal. Digawakno cikalan karo gula klapa. Terus kan mamah kali wong niku, mungkin terus dikan nyebulke teng mriku dioser-oser sing gatel niku. Niku rong dina mboten garing. Lah, niku jenenge wong niku karo Gusti Allah dikeki keistimewaan wewenang riayah jaga makhluke Allah sing lara, tibake sing iso jaga malah wong sing ora patek ibadah. Nggih, lha. Sastu. Mulane mboten kira tiga rumus. Niku jenenge taksis. Wong iki paling gedhe dipakasis dhewe-dhewe, iki bakat dhewe-dhewe taksis niku bakat ngono lah. Nggih, lho. Mulane sing wong iki ya jane ora daya, ya tukang main jane. Tapi lek ada wong lara weteng ngono tok iki, kaya ombenane ngono ya waras. Lah nek sing model ngono. Wong jare turunan ombae biyen ya ngono, ngene ndek ya ngono lho ngene iki nek taksis niku normal lek cara akale manungsa ngarang ya iso ae. Oh mergo turunan, oh mergo biyen buyute ngono saiki utune iso ngene mergo biyen tau beguru soal beguru macam-macam niku lah yen namung sababan mawon. Tapi sing jelas orang wong diparingi keistimewaan-keistimewaan dening Allah Subhanahu wa taala. Lagi dokter pada dokter lho, kuliahnya pada ning kedokteran. Dia boleh nyuntik anak si bis waras, anak si orang waras waras lagi ente kan? Jadi saya itu niku kenyataan lah. Ngoten niku jenenge taksis. Taksis. Nah, lah sinten sing milih ngoten niku? Sing milih sih. Ya Gusti Allah ya Mbak. Ngoten lho, paminhum. Mongko iku setengah saking kawulane Allah man utawi ana wong yastamiru kang terus-terusan sapa man. Yastamiru kang terus-terusan lahu kediman apa zalika mengkono-mengkono taksis mau hatta ya tahaqqaqa sehingga dadi nyata sapa man nyata bil irfani kelawan kenal Gusti Allah. Enten tiang niku sing krana ngalami taksis terus niku dhewe sing suwe niku karo Allah delalah diparingi kebuka atine njur paham tibake aku kira iso apa-apa sing iso iki tibake Gusti Allah wong lek karepku ngono jane wingi ku aku aras-aras nambani lho aku ngantuk jam 3 didodok kon nambani wong ngono wis tak cidukno ning pawon ngono ae ya ora tak umi-umi gak apa-apa. Lah kok jareke waras. Tibake aku iki gak apa-apa sing marasa Gusti Allah aneh. Sing marang kebuka atine ngono ku ya. Ya ana sing ketutup malah kemlayan ya ana. Ya lho, dadi wong dikei keistimewaan iku ya iso sok cilaka, iso sok dadi bejo. Entek. Waya takolasu mergo dilatih terus delalah dhek sithik-sithik ya tau melok ngaji hikam. Diparingi keistimewaan terus iso nata atine, waya ta kelasuran dajur bisa lepas saka wong mang, bisa lepas an ru'yatil aghyar saking ningali pira-pira liyane Gusti Allah wal akwan lan kahanan mewujudan liyane Allah. Akhirnya belas dia iki rawani ngaku lek sing mandi aku ngono kok gak wani. Surah roh aku ora roh jawane aku ngene iki. Jane ngawut. Halah nyatane teko ya lho tombo ya wis kan wis tombo ngono ae mbok mandi ra mandi ora ukus aku ora melak-melak. Wani ngono. Sampai ya mbek ora lumangsa. Nah, wong sing saged terus menerus diparingi keistimewaan, jur gara-gara keistimewaan iku piambake gelem ngolah atine. Jur akhire atine iso lepas gak merhatekno makhluk. Wah, haula'i tae mengkono-mengkono. Kawula sing model ngono iku, hum ya haula iku khawasul muqarrabin, wong istimewane wong keparet marang Allah Subhanahu wa taala. Ngeten. Ahlul ilmi yaiku ahline ilmu billahi kelawan Allah wal hubbi lan ahli cinta lahu maring Allah. Niku lek bejo ngoten niku. Nggih. Wah nek sing iki karomah sampe kemelung walet niku ora manut aku tak suwuk mbuh lho kok. Ora segakno dadi asu lho ngoten. Niku ora mudah eling Allah ning mudah ado saka Gusti Allah. Kok terus keistimewaane dijabut yo ora jan karo bisa yo panggah. Ngoten. Tapi fungsi fungsi takhlis, fungsi pemurnian tauhide mboten mlebu. Taksise tetep kantil, tapi fungsi tauhid takhlisnya tidak masuk. Mergo akhire karomah iku dirayak dadi kekku malah. Gila, zaman pilih pundi mati sing kira-kira sok ning kuburan bosok karo sing ning kuburan ora bosok pilih pundi sampe. Nah. Lek kok gak wani jawab. Zaman upama teng kuburan karo Gusti Allah sok diparingi jenazah sampean itu mboten bosok karo jenazah sampean bosok mboten milih pundi sampean ora usah milih. Mergo lek sampean pengin ora bosok wong Firaun iku ora bosok. Firaun iku ora bosok. Istimewa niku nganti sak niki niku Firaun iku mboten bosok. Lengge milih sing Husnul Khotimah utawa mau lek kepaksa milih. Dadi wis ora basa lek kaya Firaun malah rubah. Nggih ta? Nggih. Soal basa karo gak basa niku namung bener keistimewaan. Tapi apakah itu bener-bener mukhlis selamat dari bahaya belum tentu. Ngoten lho nggih. Dadi wong munggah panggung urung mesti lek wong sing dipilih. Munggah panggung kadang-kadang arep digojlok ya nek kok. Nggih ta? Niku. Enten malih modele wong lamin hum lan iku setengah saking kawula sing oleh keistimewaan maneh. Man utawi ana wong kawula yuwafiku yuwakiku kang nulungi sapa Gusti Allah hu ing man yuwaqifu apa yuwafiku Pak dhisik napa kok dhisik Pak niku Pak. Oh yuwaqifu lek ngono. Wa minan kusna saking wong ibadah ni wong-wong kawula ni Allah man utawi ana wong yuwaqifu kang ngendhekaken sapa Allah hu ing man yo dikai keistimewaan. Tapi kalau Allah diendekno, enceng apa sih diendekno? Diendekno an bulughi dzarwatil kamal saking tumeka ing puncak kesempurnaan. Wa yu wayuh bihi lan didik sapa Gusti Allahu ing man dididik fi halin ing dalem suasana bima kelawan barang yaliku kang patut apa mabihi kelawan man rupane min ulumin saking pira-pira ilmu wa amal lan pira-pira ngamal enten tiyang niku sing dikeki istimewaan tapi ora sampai puncak kaya niku wau ora sampai puncak lali ora delok liyane Allah ya iki iso delok liyane Allah tapi wis gak wani ngaku ya senajan ora sempurna tapi piyambake wis ora wani ngaku tapi karo Gusti Allah suasana batin ini ku diolah terus oleh Allah sampai ngelmune tambah, pintere tambah, ngamale tambah, keistimewaane tetep, ngamale muda, ngelmu kesadarane muda. Lah niku lah sing jenenge wahu waha ulai ta mungkono-mungkono man iku amatul muqarrabin umume wong sing belajar keparek marang Allah wa khassatu ashabil yamin lan istimewane pira-pira wong sing ahli apik kabeh. Di antara sekian wong apik wis paling istimewa. Tapi dibanding karo sing khosatul muqarrabin sing sak ngisore. Ngoten. Rupane al-ubad pira-pira wong sing ahli ibadah, az-zuhad kang padha zuhud, wa ahli mujahadah lan ahli mujahadah wal aurat lan wong sing ahli wiridan. Ngoten. Biasane ngeten iki wong sing ahli wiridan. Nek asale ya becak glecek terus wiridan. Bangsa wiridan metu karo mae. Ngoten lho nggih. Bangsa metu karo mae nek iso syukur. Ora kok terus sudo wiridane enggak. Wiridane tetep iso syukur. Krono wiridane tetep karo Allah diparingi pengalaman-pengalaman anyar. Tapi tetep kurung sampai murni ora iso sampai lali liyane Allah ga iso lali pangga, nek ngitung wirid ya dhisik diitung. Ya tetapi ora sampai kenduk wiridane ajeg mawon. Pengalaman rohanine tambah terus. Tapi penilangi napa? Liyane Allah blas mboten ora iso. Nah niku wis termasuk muqarrabin tapi muqarrabin sing iso. Tapi dibanding karo umume wong apik wis istimewa. Termasuk khosoh. Nah. Wa haula'i utahe mengkono-mengkono wong sing model niku wau. Wa in syaraku senajan madani sapa haula. Madani al-awwalina ing sing dhisik-dhisik wau yen niku muqarrabin sing khusus wau. Fima ing dalam barang yathafu kang paring keistimewaan hum ing haula sapa al-haqqu Allah taala. Bayane mamin laqoi fil karomati rupane pira-pira lembute keramat. Wa fima lan padha-padha ing dalam barang yang lahu kang paring anugrah hum ing haula iyahu ing iya man bayane minelak kiami saking adek nuju menengi dua zaifi taati kelawan tugas-tugas taat wal ibadah tilang ibadah nanging falam yat takhallasu mongko durung bisa ucul sapa haula durung bisa ucul min ru'yati nufusihim saking mandeng awake dhewe ne haula. Ibadahnya tambah tertib, pengalaman rohani ini muda ombo, kesadaran ini muda jembar. Nanging kesadaran bahwa dia masih ketemplean, niku gak iso ucul. Padahal rumangsa aku kanggonan karma, aku kanggonan karma ini apa gak ada? Kongkon ucul, aku lah iso apa-apa, singsa Allah, pak itu gak iso, munggah rono itu gak iso. Tapi panggah cerita-cerita. Wah, pancen nganu kok. Ngasulo hikam iki saniki sedoyo mirengake. Iku pangga cerita, kok kon gak jane aku ora iso apa-apa lho ora iso. Nggih. Kaya kula ngene iki mboten iso lho kan ucul. Blas ora mikir Terus pokoknya ngaji dulu ngono gak durung ngono urusanmu ora iso mikir ngono gak iso. Dereng-dereng iso apa to iki? Pandan digawe-gawe pandan piye ya aku piye. Lah aku ngaji dulu ngono penak iki pandan enak. Lah niku sik dereng munggah jenenge dereng iso ucul. Ngoten. Tapi dibanding karo sing ora ngaji wis apik dhewe. Dibanding sing ora ngaji wis apik dhewe, tapi dibanding karo sing duwe kelas-kelas misor dhewe. Ngoten ya. Kira-kira ta piye mbok akeh kabeh padha ora ngertine. Walam yang kafu lan urung padha ucul. Ngoten nggih. Walam yang kafu lan urung padha bisa ucul sapa-sapa si haula ora bisa ngempet ora bisa ucul an muraati hududihim saking njaga kepentingane haula panggah atine pikirane niku sik melok-melok gerayah ngatur karo mae niku ngoten lho. Isih pilih-pilih, podo-podo duwe karomah itu lek sing ditambani kira-kira isih bolong ngono lah ndonga tenanan. Tapi lek sing ditambani ora patek bolong, ora patek tenanan. Mboten-mboten iku isih ana owah-owahane. Tapi yo wis apik. Ngeten. Balhum balik utahe haula iku sakinuna, tetep podo ngemanggon. Sopo haula manggon ilal asbabi maring pira-pira sabah murtabituna tur padha gumantung nggih enek sing murtabituna padha kesrimpet sapa haula padha kesrimpet diwujudil hijabi kelawan wujude hijab wa qad yahtasu lan kadang-kadang ngistimewakan sapa al-haqqu Allah taala haula'i ing mengkono-mengkono modele niku wau amatil muqarrabin utawa haula ngistimewakan bidhari karomati kelawan ngetokno pira-pira karomah ala aidihim ing atase pira-pira tangane haula wa bisababihim lan kelawan sebab haula oleh ngetok nomang taskinan krono ngantengaken linufusihi maring atine haula. Lha wong sik mboten kok dikeki karomah niku ten apa? Oh, aja ngono. Atine ben marem, atine ben mantep. Lek Allah taala kuwi isih merhatekno dheke. Ngoten. Ngoten. Iku tapi tetap dia terhijab mergo awake pangga kantil kepentingan-kepentingan dirine pangga mboten ilang. Nah, sing aneh malih ngoten lho nggih. Sing tingkat awal-awal wong dikei keistimewaan. Ya ta nggih? Dikei keistimewaan krana dikei keistimewaan dhewe karo Gusti Allah dalalah atine diparingi kebuka padang. Jur dhewe sadar tibake keistimewaanku dudukku tapi ku nyoto-nyoto Allah juga gak melu-melu. Sampai dhewe ora duwe kepentingan maneh karo keistimewaan iku ae gak dilakoni. Iku sesuk karo Gusti Allah keistimewaane niku dilangi ya apa. Nggih. Asa wong niku sing kali Allah gawe ngoten. Dik cilik wong kuwi metu karo mae. Ngerti lho nggih. Serodok gedhe karo mae sing ana. Dosa semua itu malah hilang karo mae. Tapi akhirnya mantep tenan ora delok apa-apa yen Allah sampai karo mae ilang bareng dari karo. Dhewe ada lho wong sing ngoten iku enten. Padahal itu malah sing dur dhewe. Karo mae ilang dhewe gak ero, tapi dhewe nek delok Allah tok ora delok liyane Allah gas. Niku jadi sempurna, taklise sempurna. Taksisnya hilang. Dan yang nomor loro mboten. Yang nomor loro niku karomahe panggah kantil. Tapi kepentingan dirine ya tambah. Tetap kantil. Tapi ibadah ya orang itu. Terus ibadah ya terus. Karomahe ya terus. nanging dhewe tetep kehijab mergo dhewe isih mandeng awake dhewe. Nek karo mangklang dhewe isih susah. Nek karo mas teko dhewe gah, ngoten lho nggih. Tapi munafik mergo napa? Mboten sampe ngakoni lek karo mas iku kae dhewe, ngoten lho nggih. Cuma lek karo mas teko dhewe demen, lek karo mas gak teko dhewe susah. Tapi wis gak ngakoni. Wis apik iki nggih ta nggih? Wis apik dibanding karo sing ngakoni lek apik sing gak ngakoni ta. Dibanding karo sing kemelet lek apik sing gak kemelet ta. Cuma lek teko susah, bunga lek ora teko susah. Lah iku lek wis dijawab ta. Nah, ngoten. Wong sing ngeten iki karo mae malah ketok terus. Kalau Allah Ta'ala diparingno terus karo mae iki. Mergo napa? Perlune dinggo nyurung ben semangat lan ibadah. Atine ben ayem mergo ketunggonan karo karomah. Lho ngoten. Lah sing iki mboten wayang nak ora nyegah saka Gusti Allah ha ing karomah. Ngoten? Nyegah al awalina ing wong sing dhisik-dhisik wae. Wong sing keistimewaan sing terus akhirnya yang orang delok apa-apa liyane Allah ora didelok blas itu terus karena ditolak oleh Allah maksudnya orang diketokno karo Allah niku malah gak ketok karo mae padahal pangkate luwih dhuwur ning karo mae malah ora ketok padahal kadang-kadang ngoten apa nggih wong lek pangkate cek kapten bareng ngoten iki seragame cek ketok ta itu ngoten tapi lek jenderal sing tenan iki kadang-kadang malah ora masak jenderal. Wong kok lek pinter tenane nek dhewe malah ora ketok pinter. Lek sing dicek iso ketok pinter anu wonten iki, dicek iso kita itu barang apa? Mergo napa to? Kok aromae malah dilaki karo Gusti Allah niku napa? Li annahum karena sak temene al awalin iku layak kajuna wis ora butuh saka awalin. Ora butuh ilahya maring karomah, padahal ora butuh, dadi ora dikai. Nek dikai ana ora didelok ya apa? Nggih. Dikai ana ya ora didelok, teko ndeke ora roh, ilang ndeke ora roh. Zaman nek duwe anak amang kaya sepeda ilang ya ora roh, ketemu neh ya ora roh ngono piye? Salah ora roh kok iso dikai sepeda to? Sing penting lek lunga-lunga dijalan sampun, nggih. Ngoten lho nggih. Lah nek sing cicine neh lek gak dikai sepeda ngamuk ya gelem sekolah ya. Ya dikai sepeda, pokoknya dia telaten. Teko yang mesti dikunci, diserbeti lalu pokoknya ngono semangatnya ngono ya sekolah kuwi numpak sepeda. Mulane ya panggah dikai sepeda mawon ya. Lah sing gedhe kuwi krana mbeke kenangane wis akeh. Koncone ya wis akeh. Dhek sampe iso ngeken sepeda, bareng kuwi tenang ngeken. Sepeda digawani kancane barang ya ora digoleki. Sepedane teko mlempah nek arep omah ya ora pengen ngamut, banjur sak ngeten, Dek. Mergo ora usah sepeda rite dheke pandha budal sekolah. Ya wes lho, anak sing dhewe lek lagi. Biasane wong tuwa terus gak tebi wis ngene ae lek, timbangane sepeda didol ae lak. Ndek ngono iki ya ora jawab terus didol gelo ya ora. Wis ditukokno sepeda diganti anyar ya ora mundak bengah ya cuma kae ngono. Ketimbang wis ngono ora usah diketukokno sepeda ya. Gusti Allah niku pas ora tenan. Wong sing wis ora butuh ya ora dikai, lek isih butuh di kai. Dan butuh lho ora pengen. Butuh karo pengen itu beda. Mulai lan bolak-balik. Butuh karo pengen iku ora padha. Lah sing kathah kula sampeyan iku memalsu tingkat. Baru tingkat pengen dipalsu stempel tingkat butuh. Lha niku sing marai gak diparingi ngene iki. Mergo napa lima krana keyakinan. Hum kang utawi awalin iki ing dalem rupane menar rusuki saking tumancep tumancep yakini ing dalem keyakinane wal kuatilan kekuatan imane wetang kini lan kemantepan keyakinan mantep imane yakine tamkine mantep kabeh ning jero aku sampe ndek wis ora ngreken apa-apa liyane Gusti Allah termasuk karomah bareng ndek wis gak ngreken yo niku bon kangge jlentrehake malih. Niki pancen dibahas rada panjang. Soal takhlis kalih takhsis, nggih. Takhsis niku keistimewaan, takhlis itu pemurnian iman, menawa pemurnian iman, pemurnian pemahaman terhadap Allah yang total, sama sekali tidak ada apa-apa selain Allah. Itu jenenge takhlis. Lek karomah keistimewaan niku jenenge takhsis. Nah, sehubungan kali soal takhlis kali takhsis niki wonten keterangan tambahan saking Syekh Suhrawardi wonten kitab namanya Awarifu Ma'arif. Kama kala kaya oleh dawuh sapa sahibu kitab ya Awarifu Ma'arif, kiai sing duwe kitab jenenge kitab Awarifu Ma'arif niku Imam Suhrawardi. Wa qad yakun ngeten dawuh teng kitab napa kitab Awarifu Ma'arif. Nek sampean pengen roh kitab iki pinggire Ihya. Pinggire Ihya, tengahe Ihya pinggire kitab Awarifu Ma'arif. Wa qad yakun lan kadang-kadang ana. Dawuh ngoten. Sapa sing ana man wa layu kasafu kang ora tau kebuka sapa man bisa yen kelawan siji-wiji min ma'anil qadri saking pira-pira pengertiane takdir ana iku abdullah luwe utama memang tinimbang saking wong yukasafu kang dibuka sapa man ya kelawan ma'anil qadri. Kadang mau tentang wong roh karo wong gak roh niku mulya bener utama pundi unggul pundi roh karo gak roh niku lho unggul pundi. Nah nek sampean isih ngukur unggul sing roh niku mergo pancen sampean delok keistimewaane. Tapi lek delok kemurniane ora mesti. Betul lho, Ge. Lek sampean deloke delok teng soal kemurnian betul mesti. Dalam hal kemurnian lho. Jadi kadang-kadang wong sing jelas karo Allah Taala ora tau dijudhone rahasiane takdir. Niku ternyata wong niku luwih unggul dibanding karo wong sing dibuka kali Gusti Allah. Mergo wong dibuka niku kadang-kadang ora kuat ngempet cerita. Ya, ngono lho, Dek. Mesti kandhani. Iki lho, Dek. Bapake lek ngantuk gawe ngene iki lho. Dadi lek kula kok ana sakmene, di lorono payu sakmene. Sakjane ku rahasiane wong omah. Ya kok malah dia cerita ini untuk kuliah bapak ini pulaan ke konor bosak menurut gitu lah itu akhirnya ternyata anak yang diceritain ini kok rakwat ngempet rahasianya malah kalau bapak dijeleknya pisan oh anak kena dipercaya ya malah apa iya lah kadang-kadang ngerti mulanya jika ini keistimewaan itu juga susu bunga disini bon. Ida kasafa tekalane buka hu ing man sapa Allah Gusti Allah Taala oleh buka bisir fil ma'rifati kelawan pengelolaane kemakrifatan fal qudrah mongko utawi qudrah iku asarul qadir labete pangeran kang kuwasa. Waman utawi wong waman utawi wong uhila kang diahlekaken sapa man likur bil qadiri maring parek zat kang maha kuwasa iku layas tahribu ora nanggep aneh sapa man walayas takthiru lan ora nanggep akeh sapa man sayaning suwi-wiji minal kudrati saking kudrah Wayara lan ningali sapa man al kudro ta ing kudro ditingali tata jala ingkang ngeden apa kudro la kediman oleh ngeden min sijfi ajzai alamil hikmati saking selambune pira-pira bagiane ngalam hikmah. Iya omongan ini iya marai nerangnya kudu serata muntok ya nerangnya kudu serata muntok ngeten ini ngomongnya soal kudroh. Sampaian jenengan iki kira-kira apa mesti terangno apa den wong hubungane staf di belakang meja dengan karyawan yang di luar sing menyelenggarakan kebijakan pegawai utawa staf sing teng mburine meja itu dewi-dewi lah. Masalah to. Saniki enten satpam. Nggih. Enten satpam. Niku tukang suguh-suguh satpam itu adalah ditugasi kongkon ngladeni bos alih sinten ngoten pas rapat nang jero kantor. Rapat iki rapat to rahasia perusahaan. Perusahaan itu punya rencana mau membuka cabang toko di mana. Nanti cara buka begini. Cara rego sakmene. Mergo toko sing kono-kono regane sakmene iki kok dibuka toko regane digawe sakmene. Rugi dhisik selama setahun. Tapi kok masuk tahun kedua rego diundakno sithik-sithik, masuk tahun ketiga wis bali. Niku ora rahasia to, Pak. Dah. Lek sing krungu rahasia rencanane bose niki staf sekretaris e apa staf ahli niku, ngoten niku lapor biasa, ora aneh. Mboten aneh. Rupanya bener sih dipikir ngono kuwi ndek ya. Roh selak-seluk gelut carane nyelesaikne niku paham. Tapi bagi si satpam niku barang hebat anyar rupane dhek asik ngono. Oh, tibae anane wani toko liya-liya ngedol sak kilo. 900 dhek wani ngedol 500 carane ngono kuwi to. Wah, kok kudu omong-omongne rada-rada. Oh, pancen satpam sing roh rahasiane takdire perusahaan. Niku karo satpam sing gak roh rahasia niku kira-kira mengke awet pundi lek kerja to mriku. Satpam sing ceriwis ngoten niku. Roh rahasia perusahaan ora diomongne rono-rono. Karo satpam sing ndas ora roh rahasia perusahaan ya pokoke dhek dina teko satpam anu njogo anu wis ora tau roh rahasia wis pokoke bulan lek gajian kok kira-kira awet pundi. Ya lah cinta roh itu, malah sing roh itu malah kepecat. Muga konangan ora rahasia perusahaan dia bare-bare dipecat aja. Ya. Nggih. Nah, niku. Niku contone gambarane ngoten. Mergo napa? Nalikane Allah Taala niku mbuka maknane kudro. Dengan hanya soal ma'rifat mengerti tok ngerti tok murni ma'rifat terhadap kudro niku mungkin wong sing ngerti niku sik pandah kehijab akhirnya ngerti lek kudro niku tibake labete pangeran sing maha kuasa ngerti lho kudro kuwi termasuk labete qadir. Tangan iso obah kanggo macul, obahe tangan macul niki tak termasuk labete wong sing macul. Betul lho, nggih. Lan dhewe wong kutho. Ora tau roh modele wong macul. Roh yo ngerti nek bintang ngono. Gitu. Nah, suatu ketika dia itu dikon munggoni wong macul itu oh ala tibae gulutan iso ngono kuwi. Lah betul wong maca kuwi to. Nah. Niku waten-waten niku kadang-kadang rumangsane sing roh niku sing ilmu istimewa. Mergo dhek omahe kita ora tau roh wong macul, moro-moro karo kancane sing ahli macul dijak dolan ning sawah dijak macul ngoten lho. Wah, dhek bali ning kutho lek cerita ketemu terus bab macul. Nggih. Tapi lek sing anake wong tani banjur melok ewang-ewang macul. Anak orang tani itu taruh bapaknya keparat maupun tebih. Jenenge anak taruh bapak itu kira-kira keparat maupun ada. Dibanding taruh si wong kutha itu kira-kira parat ini. Parat anak. Anak ini keparat. Ini beras anak itu orang tahu cerita bab maco. Malah-malah lek rumah ini kutha muni. Aku anak orang tani itu orang gendeng. Gila, mereka soal soal belum macam itu dia dialami. Itu lagi. Berarti wong sing diparingi muka syafaat ngerti rahasia takdir. Karena wong sing keparatan Allah, ni ku kadang-kadang netu proses, netu proses sing roh rahasia ni takdir, neng dia malah tak keparatan Allah. Betul lagi maksudnya ni ku kata. Wong sing keparat karo patani iku malah gak tau metu terus soal macul. Tapi sing wong kutho arang kadhing delok wong tani, wah semenar ana-ana cerita bab macul, cerita bab tani. Ning gak dhewe jane ra tau macul. Paham ya? Dadi lek enek wong karo Gusti Allah diparingi muka syafa, muka syafa itu belum menjadi tanda-tanda kedekatan kepada Allah. Kadang-kadang wong gak muka syafa ku wis deg-deg ning gak roh. Lha ora roh. Ya roh ning ora iso ngomong, mergo paling dialami cilik. Nek kaya elek nuwun sewu lah. Elek anake tukang ngelas. Cul cilik pancen dia penggaweane ngewangi ngelas bapake. Saking sreg pengewangi-wangi ngelas bapake sampai ora iso sekolah. Sekolah STM ya ora iso, sekolah SD ora tamat. Nggih ta? Niku lek sampean takoki ukurane wong ngelas iku panase kirang derajat Celsius ora iso. Cerita niku ora iso. Tapi jelas dia tahu bagaimana orang yang baik itu tahu. Demi apa sih itu lah? Oh, itu dulu dibeli sama ini, itu roh. Tapi dia kapan muni, kui terus ukurannya kurang derajat Celsius, gak iso muni. Tapi anak bocah sekolah gak tahu mau kelas. Tapi gak iso cerita. Kalau panasnya api ras itu sekian derajat Celsius, itu mampu meledarkan besi yang ketegangannya sekian, bisa cerita. Nah, wong muka syafah itu sok-sok bisa cerita tentang rahasiane Allah, tapi sakjane gak iki jane malah ora keparek nang Allah. Nah, wong sing keparek itu malah sing gumenengane. Alah, nek mau lah. Sampeyan teng omah sampeyan penjuru rumah sampean karo tamu sing namu teng omah sampean niku cara keparete teng omah antarane sampean karo tamune niku keparete sampean manggon teng omah sampean dhewe niku lampun parek ta lha gak parek mosok manggon teng omah ngoten lho nggih. Jadi sampean manggon ning omahe dhewe niku lampun keparek. Lah nek tamu sampean manggon ning omah sampean niku lak asale tebih terus marek, mboten. Nah. Enten malih jenenge tamu sampean niku jane ya tamu, we, tamu sampean mulyakno jenenge tamu lak dimulyakno. Dimulyakno. Lah nek Wong niku sing ket bapake biyen. Bapake bocah niku niku biyen nggih dadi buruhe bapak sampean. Lah bocah niku sakniki dadi buruh sampean. Niku sampai mulai sampai belajar nyebut jawa cilik-cilik sampai sugih duwe omah apik. Bocah niku melok sampean terus. Tak gak gumun lek sampean sugih. Mboten gumun ta? Mergo istilahnya dikempet dihindir karo sampean. Sampean ndak sugih kok ya melok ndak sugih mergo biyen nalika sampean sik larat kene sampean tepat sepeda Honda. Terus saiki sampean sugih nggih mobil akeh, bocah niku sampean gawe mobil ya. Ya lah, ngoten iku salah. Mboten gumun. Karo pertumbuhan kesugihan sampean gak gumun. Mergo piyambake wis klebu teng jerone satir. Klebu teng jerone selambu rumah tangga sampean. Bocah iku wae. Tapi lek kanca sampean kanca kuliah dia mergo suwira petuk sampean mara ketemu sampean masyaallah sampean saiki sugih kaya ngene gumun nggih ta lah semanten iki wong nek kasapah niku layas ta niku wong sing keparek Gusti Allah keparek sing dikene Al-Qadir niku malah mboten tau ngantuk aneh pendene karomah iki sira mergo karomah niku ana wong kadir mawon. Jadi uang yang harus kepada Allah dipamerkan karo mati ranggumun orang ranggumun ya mereka pasti harus atur ini kecil cilik terus pasti harus kenal Gusti Allah. Jadi Gusti Allah dari lakon menunggu-nunggu biasa betul akhirnya apa? Al-Waya aku tuh tak ajalalah umum sejati ajail alami fikmah yang pasti Gusti Allah itu kebijaksanaan yang menunggu itu ya bes ya sudah tergumun roh karomah padahal dia itu jadinya bodoh jadi. Tapi bukan tergumunan ada ya orang bodoh dan tergumunan mereka apa? Wis keparek karo orang pinter nih tunggal Indonesia sampean ini kayak sopir kulo kalah lho sampean kurungu pengajian kulo itu ini semua lah pengajian Pak Ibrahim ini kok iso itu mereka sampean muka sapa tapi mboten patek keparek kalih kula. Mboten. Tapi lek sopir kula niku keparek kalih kula. Niku ngerti rahasiane carane ngaji. Ala dibae ngajine ngono kuwi to carane ngaji. Mboten to. Lha sesuk niku. Mulane ana soalane pertanyaan. Kenapa ya? Santri sing pinter kok kalah karo khodame kiai sing bodho. Ngertos khodame kiai, sok-sok nek nang pondok iku lek enten bocah sing mboten sangu tapi melok ngajeni Pak Yai nggih ta. Lah nek santri iku sing sangu ora tau dadi khodame Pak Yai tapi tipe tumpukan pinter cerdas. Tapi bangsa mulih kok pondok sing peladen, peladene Pak Yai ora patek ngaji kok iso dadi kiai. Dasar kuwi ter ngaji mulai kok ora iso dadi kiai. Nah, niki lho bedane. Sing pinter iso buka kitab iku jenenge muka sapa. Ngerti ilmu nek kiai ne. Tapi ora keparek karo kiai. Tapi lek sing tukang ajeng-ajeng kiai wau, mergo sok kon ngerti kiai, sok roh sakane salate kiai, sok yo nyolong bukune kiai iki jane apa barang niku iso nyolong. Oh, dibaiki ilmu ini kiai ini ijazah ini tetap dia yang nyolong miritan diri waktu itu kan akhirnya lalu izin apun itu nih kalau dia ini mandir notas panjangan kok yang temui dan dia itu pun kalau kadung kula amalnya ya apa-apa lu mah ya ini mulai ini juga lah bocah ini orang pakai iso ngaji ini bisa jadi kiai mereka begitu roh oh kiai itu ada monitamu salahnya menunggui kan oh kiai itu enak wong kalau peteng caranya jawab menunggui ini apa nih. Tapi yang sing bocah cerdas tapi gak keparek karo kiai mau membuka kitab kiai, buka kitab dhewe sing dibilang kiai. Dan itu dereng mesti. Mulane wah niku kadang-kadang keparek teng Allah niku gak kena ditengeri pinter utawa bodho, muka sapa utawa ora muka sapa, niku gak kena dinggo ukuran keparek dateng Gusti Allah. Mugi napa sing diaturke saged dipun pahami. Mugi kula panjenengan sedaya tansah pikantuk kemurnian iman saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kalih doa sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammad wa barakan wa sahabati rasulullah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wa fi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.